شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله رحمكم الله، setelah kita libur panjang, ini hari perdana kita mulai kegiatan rutin kita insyaallah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk lebih semangat dalam talabul ilm, dan lebih semangat untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Sebab dengan itulah kita akan bisa meraih kebahagiaan kita dalam kehidupan kita di dunia dan kehidupan kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab yang baru, bab yang ke-21 dari kitab Riyadhus Shalihin yang ada di hadapan kita sekalian. Qala mu'allifuhu rahimahullah ta'ala, bab at-ta'awun alal birri wa taqwa, bab tentang ta'awun, saling memberikan pertolongan, saling memberikan pertolongan untuk atau dalam melakukan hal-hal yang bir, kebajikan, dan ya, dalam ketakwaan. Masalah haba ta'awun adalah perkara yang sangat penting sekali untuk dilakukan, karena setiap kita adalah makhluk yang lemah sekali, yang dengan tanpa adanya aun, ma'unah dari saudaranya, maka sangat besar kemungkinan untuk itu tidak meraih jalan yang benar, atau minimal tidak istiqomah dalam itu menjalankan dan menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak sekali ya yang semacam itu terjadi ketika yang semacam ini ditinggalkan. Qala ma'alifu qala ta'ala, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu, perintah dari Allah SWT. Dan ya, saling tolong menolonglah kalian dalam albir, ya, dalam albir dan dalam at-taqwa. Wa qala ta'ala, dan Allah menyatakan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya umat manusia itu berada pada kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal yang saleh dan saling mewasiatkan bilhaq dengan kebenaran dan saling memberikan wasiat dengan kesabaran. Tentunya ayat ini sudah terlalu sering antum sekalian mendapatkan penjelasan akan itu, makna dan maksud daripada ayat atau surat ini, surat Al-Asr, di bab-bab awal atau bahkan di bab awal, di awal bab, di Al-Usul Salasa misalnya, ya, antum sekalian sudah apa namanya mendapatkannya dan sebagian antum telah menyampaikan kepada saudaranya. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan Al-Asr, yaitu apa? Az-Zaman, yang merupakan mahal. Merupakan apa? Mahal daripada al-amal. Merupakan tempat ya daripada amalan-amalan. Tempat daripada amalan-amalan. Untuk kapan yang memberikan tanbih kepada kita, itu akan pentingnya hal itu. Agar kita berhati-hati terhadap itu apa yang kita harus lakukan dan manfaatkan terkait dengan zaman dan waktu yang kita miliki. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan bahwa innal insana lafi khusr. Bahwa sungguhnya ya, umat manusia itu berada pada al-khusr, kerugian. Disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah alaih dalam tafsirnya, ya, bahwa kerugian di situ ada dua jenisnya. Ada dua jenisnya. Yang pertama adalah itu kisar al-mutlaq. Kerugian itu secara mutlak. Yaitu orang-orang itu yang merugi di dunia dan di akhiratnya. Yang itu tidak mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Yang berhak untuk mendapatkan itu azab yang pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kerugian ya, sebagian. Kerugian sebagian. Karena itulah, karena dengan dua jenis kerugian inilah Allah menyatakan innal insan menimpa pada seluruh umat manusia. Menimpa pada seluruh umat manusia, tidak terkecuali. Tamam? Ya, tidak terkecuali. Ya. Kemudian ya, Allah mengecualikan orang-orang itu yang tidak tertimpa kerugian. Allah menyatakan ya, illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk beriman kepadanya. Beriman kepada segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk beriman kepadanya. Bikul ma amar Allah bihi. Ya? Imanahu. Sama? Kepada segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk beriman kepadanya. iman kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, kepada apa namanya wujud, kepada apa namanya asma dan sifat, kepada rububiyah dan uluhiyahnya, iman kepada malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab, kitab yang Allah turunkan, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar ya Allah Subhanahu wa taala. Sama? Ya, kalau ini diperpanjang lebar itu, ya, maka apa namanya kajian sendiri. Ya, kajian tersendiri. Sama? Qala wa amilus salihat, dan ya, mengamalkan amalan-amalan yang soleh, tamam, baik yang zahir maupun yang batin. Baik apa? Yang zahir maupun yang batin. Baik yang terkait ya, dengan apa? Hak Allah SWT maupun yang terkait dengan hak sesama makhluk. Tamam, baik yang terkait ya, dengan hak Allah SWT atau terkait pada hak sesama makhluk. Nah, yang terkait dengan hak sama makhluk yang paling utama dan yang terutama terkait dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan apa? Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya dan rasul yang lainnya, kemudian apa namanya para sahabat ya kan? Kemudian yang lainnya di apa namanya dari apa namanya umat manusia ini, yang paling utama adalah hak kita ibu bapa, kedua orang tua dan seterusnya. Tamam? Baik yang sifatnya wajib maupun yang mustahab. Baik yang wajib maupun mustahab. Ini berarti kan ikhwan, itu amal yang saleh itu satu, baik yang zahir maupun batin. Yang dua, itu baik apa namanya al-muta'alliq bi haqqillah maupun bi haqq apa namanya ghairihi. Tamam, ghairillah. Kemudian al-amal as-salihah baik yang apa namanya wajibah atau mandubah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Itu semua. Itu apa? Semua. Fa'ala watawasaw bilhaq. Watawasaw bilhaq. Dan ya, saling memberikan wasiyah, saling memberikan wasiyah bi al-haq, yaitu apa nah, al-iman wal amal salih. Al-haq yaitu apa? Al-iman wal amal as-salih, iman dan amal as-salih. Qala wa tawasaw bi sabr, dan ya, saling mewasiatkan bi as-sabr. Sabar apa namanya, fi ta'atillah, wa sabar an ma'asiatillah, wa sabar ala abdadillah. Kesabaran ketika melakukan ketaatan, kesabaran itu terhadap kemaksiatan, dan kesabaran itu terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, ketika seorang melakukan ketaatan, nyata harus dengan kesabaran. Terhadap kemaksiatan, harus dihadapi dengan kesabaran. Sama, dan terhadap qada dan qadar Allah SWT, harus kita terima dengan penuh kesabaran. Ya. Di, pada, apa namanya, dua poin yang pertama, ya, dua poin yang pertama adalah bentuk islah seseorang terhadap dirinya sendiri. Sama? Bentuk islah seseorang terhadap dirinya sendiri, yaitu iman dan amal soleh. Yaitu iman dan amal soleh. Itu adalah islah seseorang pada diri sendiri. Yaitu yang semuanya atau dua-duanya harus dilandasi dengan ilmu. Yang dua-duanya harus dilandasi dengan ilmu. Yang tanpa dengan ilmu, maka tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanpa ilmu, tidak mungkin seseorang itu bisa itu beramal yang saleh. Kemudian ya, dengan dua perkara yang kedua ya, adalah bentuk ikhlas seseorang terhadap ya, yang selainnya. Ikhlas terhadap seseorang terhadap ya, yang selainnya, selain dirinya. Ya, temannya, tangganya, keluarganya, masyarakatnya. Ya. Seseorang yang memenuhi kriteria inilah yang ya Allah kecualikan, yang Allah kecualikan dari itu kerugian, dari kerugian. Tamam? Ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jelas itu lepas dari kerugian yang pertama. Ya, kerugian mutlak itu akan lepas ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun, orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan surganya Allah SWT. Baik itu awalian, itu, ataupun apa? Masbukun bil azab. Itu orang yang beriman. Tetapi, itu, apakah benarnya selamat dari kerugian yang kedua? Itu, maka inilah yang tadi disebutkan oleh apa namanya Imam Sa'di. Ya, dan penyebutan innal insan dengan alif lam istighraq, karena memang ya, apa namanya, manusia semuanya berada dalam kerugian, ya, dan kerugian yang kedua itu yang selama sebagian ya, sesuai dengan bentuk apa namanya kusur dan taksir dia terhadap apa namanya perkara-perkara yang berikutnya selain daripada iman. Seorang beriman, amal solehnya bertingkat-tingkat. Ya, semakin sedikit amal solehnya, semakin dia akan mendapatkan peluang meraih kerugian. Ya, semakin sempurna, semakin banyak amal solehnya, maka akan semakin memperkecil peluang dia meraih kerugian, atau besar peluang dia untuk meraih kemuliaan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga yang ketiga dan keempat, yaitu tawasi bil haq dan tawasi bil sabr. Semakin seorang, ya, apa melakukan yang ini, atau memenuhi pada dirinya sifat ini, tawasi bil haq, tamam, menyampaikan kepada saudara-saudaranya yang masih dalam kegelapan, memberikan apa namanya pencerahan dan teguran kepada saudara-saudaranya yang masih dalam kesalahan, ya ta? Itu apa namanya itu pun bertingkat-tingkat, ya ta? Ada orang yang tidak mau peduli sama sekali, ya ta? Sebenarnya apa nafsi-nafsi tidak mau apa namanya apa namanya tawasi bil haq. Demikian juga ya, dalam yang poin keempat demikian juga. Dan itulah ikhwah sekalian yang akan apa namanya tadi menentukan apa namanya jenis apa kerugian yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala malikuhu qala Imam Syafi'i rahimahullah taala kalaman makna. Berkata Imam Syafi'i perkataan yang maknanya adalah innan nasa aw aktsaruhum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Sungguhnya ya, umat manusia semuanya atau kebanyakan dari mereka. Sungguhnya ya, umat manusia semuanya atau kebanyakan dari mereka fi ghaflatin berada pada ya, atau mereka itu lalai. Lalai dari tadabbur. Apa tadabbur? Tadabbur. Tadabbur itu. Apa maksudnya? Tadabbur ya. Hah? Menghayati. Apa? Merenungi, menghayati, memikirkan, mencermati, mohon. Baik. Dan yang semangat. Kebanyakan manusia, ya, itu apa namanya lalai. Lalai untuk apa namanya merenungkan. Lalai untuk apa mencermati surat ini. Jadi apa surat ini. Kemudian dalam al-usul salasa, ucapan al-imam Syafi'i yang apa namanya anda mendapatkan, ya, nah, bagaimana bunyinya? Gak hafal. Apa Mas Alvan? Datang gua duit mundi ya dari diri aku ya. Ada apa? Belum apa? Apa ya Mas? Hai. Apa sih? Hai. Apa ya? Apa nih? Editing diperbaiki. Editing diperbaiki. Apa sih Omar? Istirahat ini mulai gatal-gatal. Nah, batuk. Jadi dalam al-usul salasa disebutkan ucapan dari Imam Syafi'i, "Law ma anzala Allahu yada hujjatan ala khalqih illa hadhihi surah lakafathu." Andaikan Allah SWT tidak menurunkan hujjah kepada hambanya kecuali surat ini, ya, maka amanah itu sudah cukup untuk mereka. Maka surat ini sudah cukup untuk mereka. Tamam? Para masyayikh kita, ya, rahmatullahi alaihim, wa yarhamuhum jami'an, telah meneliti daripada apa namanya jalan, ya, nah, daripada asar ini, tamam? Mereka menemukan bahwa lafaznya bukan semacam itu. Bahkan ada sebagian mengatakan, ya, nah, dalam lafaznya fihi nakar. Ada bentuk hal yang apa namanya tidak pas. Ada adalah fadhi. Mereka mendapatkan, sebagaimana tadi disebutkan oleh apa Mas Andi, sebutkan law fakaran nas, kulluhum, andaikan orang, ya, umat manusia itu semuanya, ya, mencermati, fi hadhil ayah, mencermati apa yang ada dalam ayat ini, la wasi'adhum, maka sungguh surat ini, ya, cukup untuk mereka. Cukup untuk mereka. Gimana lah pasal ini? Nulis yang gak menarik ini. Tapi? La fakar al-nasu kulluhum fi hadihi. Iya? Iya? La wasi'adhum. Andikan itu orang-orang itu semuanya itu mau mencermati, ya, ayat ini, maka, ya, itu sungguh ayat ini itu cukup untuk mereka, cukup untuk mereka. Kenapa? Karena dalam ayat ini itu apa? Empat kiat kan itu, empat jurus itu, untuk menyelamatkan diri dari kerugian, untuk menyelamatkan diri dari kerugian. Jadi kerugian, yaitu tadi iman terhadap segala sesuatu yang diperintahkan untuk beriman, kemudian beramal saleh, baik yang terkait dengan hak Allah atau hak apa namanya Adami, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang wajib maupun mustahab, kemudian tawasi bil haq, saling mewasiatkan dengan al-haq yaitu iman dan amal saleh. Kemudian tawasi bi sabr, saling mengesatkan apa namanya dengan kesabaran, sabar untuk menjalankan ketaatan atau dalam jalan ketaatan, sabar yaitu terhadap kemaksiatan, dan sabar terhadap apa namanya qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. قال مؤلفه رحمة الله عليه عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. من جهز barang siapa mempersiapkan, barang siapa mempersiapkan غازيا pada seorang yang mau berperang fi sabilillah di jalan Allah, faqad ghaza maka dia sebagai orang yang telah melakukan peperangan. Qala wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi, barang siapa yang menggantikan seorang yang berperang menggantikan seorang yang berperang fi ahlihi pada keluarganya, bi khairin dengan kebaikan, faqad ghaza maka dia juga sebagai orang yang telah berperang. Syahid daripada hadis ini terhadap bab itu jelas sekali, yaitu bab apa, ta'awun alaihi taqwa. Seorang yang berperang ikhwah kalian, ya, tidak semua orang yang mau berperang memiliki kesiapan sebagai seorang yang mau bertempur. Kadang dia punya semangat tapi tidak punya apa namanya hudah, persiapan berupa senjata enggak punya, apa yang harus ditinggalkan untuk keluarganya yang dia tinggalkan berperang enggak punya. Sehingga apa ya, perlu adanya orang yang memberikan kemudahan bagi dirinya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberikan apa namanya tajhiz, ya kan, persiapan-persiapan bagi dia untuk berperang, maka orang tadi mendapatkan pahala sebagai orang yang telah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberikan dia senjata, orang yang memberikan dia rompi perang, orang yang memberikan dia apa namanya boot untuk apa namanya berperang, orang yang mempersiapkan dia apa namanya persiapan perangnya, itu namanya jahaza ghaziyan. Cuma faqad ghaza. Orang semacam itu dikatakan Rasulullah SAW, dia telah melakukan peperangan. Orang yang membantu seseorang dalam mengamalkan suatu amalan kebajikan, maka dia ya, telah melakukan amalan kebajikan yang dilakukan. Masya Allah. Dengan juga tadi, ya, orang yang apa menggantikan posisi dia terhadap keluarganya. Dari sisi nafkah. Ya, bi khairin. Ya, bi khairin. Maka ada yang semacam itu pun dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam faqad ghaza. Tamam? Ya, membelanjakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang berperang fisabilillah. Ya, daripada makan minumnya, kebutuhan apa namanya? apa? Lahiriah yang dibutuhkan. Ya, ta? Daripada makan, minum, kemudian mungkin juga maskan, tempat tinggal. Ketika apa namanya orang yang bertempur berangkat bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala misalnya belum punya rumah ya masih apa namanya kontrak perangnya mau apa namanya 4 bulan misalnya itu kontraknya bulan depan habis ya ada tanggungan yang nanggung kemudian yang ini kan itu disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam faqad ghaza. Jadi ini apa nih Ustaz kalian apa namanya sekali lagi syahid daripada hadis ini terhadap bab itu nyata dan jelas sekali perlu adanya mana ta'awun ala birri wa taqwa perlu adanya ta'awun ala birri wa taqwa. Namun juga kalau kita apa namanya tengok sebagian pendapat para ulama kita atau pendapat sebagian para ulama kita di masa sekarang ini bahwa thalabul ilm perhatikan bahwa thalabul ilm dinyatakan oleh sebagian ya, pada dewasa sekarang ini merupakan afdal anwa jihad fi sabilillah termasuk apa namanya jenis yang paling mulia daripada jihad sabilillah dewasa sekarang ini adalah thalabul ilm. Bagaimana bentuk tajhiz daripada orang-orang yang apa namanya thalabul ilm ya, memberikan fasilitas teman memberikan fasilitas daripada apa namanya apa pelistikan, perminuman, permandian, perwisian, syukur-syukur ya, ya, perbukuan, perbulanan, top it. Maka apa namanya dia akan apa namanya mendapatkan pahala yang luar biasa, luar biasa. Dan juga kalau misalnya apa namanya seorang ya, thalabul ilm di tempat yang jauh sekali meninggalkan apa namanya keluarganya misalnya. Maka ya, orang yang menggantikan puisi dia dari sisi nafkah, ya, apa namanya lahir daripada makan dan minum dan maskan, dan juga apa namanya malbas misalnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tamam ya kawan? Dari apa namanya ini, kalau kita mau apa namanya merenungkan ya, hadis ini misalnya, maka insya Allah akan berikan dorong untuk sendiri bagi kita. Untuk apa? Tidak eman. Bahasanya Mas Alvan tidak awal. Untuk apa namanya menafkahkan apa yang menjadi karunia semata dari Allah Subhanahu wa taala berupa kelapangan kita dalam apa namanya harta dan yang lainnya untuk apa namanya fi sabilillah. Untuk fi sabilillah. Masyaallah. Faedah dari apa hadis ini jelas bahwa orang yang menjadi sebab dari terjadinya suatu amal kebajikan ya maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang mengamalkan kebajikan tersebut. Qala mu'allifuhu رحمه تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا في روحة في الروحة روحة adalah tempat ya, nama tempat روحة nama tempat dekat daripada Madinah. Faqala ya man al-qaum? Ya? Lemah satu hadis maksud. Oh iya. Baik. Rauha adalah apa namanya, nama tempat dekat daripada Al-Madinah. Maka ya, ketika Rasulullah berjumpa dengan mereka, ya, beliau menyatakan, Manil gaum. Coba kalian, Qalul muslimun. Kami adalah orang-orang muslim. Faqalu man ant. Kemudian apa namanya, mereka menyatakan, lah kamu siapa? Qala Rasulullah. Rasulullah mengatakan, saya Rasulullah. Qala farafa'at ilaihi imra'atun. Sabiyya. Nah, kemudian ada apa namanya, seorang wanita yang mengangkat anak kecilnya. Faqalat, maka wanita tadi mengatakan, alihada hajjun. Alihada hajjun. Apakah anak kecil ini boleh untuk melakukan haji? Punya hak untuk melakukan haji? Qala na'am. Rasulullah mengatakan, iya, idza walaki ajrun. Dan itu kamu akan mendapatkan pahala haji. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imran, apa syahidnya dari bab? Bingung. Ya kan? Ah, Ibrahim. Teman tadi menyebutkan ayat gak sih? Dia cuma tanya kok. Rasulullah boleh gak nih haji? Tanya hajinya kan ya? Terus, dia cuma tanya. Sahihnya mana? Sahih, oh, sahih tidak ada bab ta'awun. Kata apa namanya Ibrahim? Emang? Karena dia tanya. Karena Ustaz Jawa Syari. Rafa'at, karena dia ngangkat itu. Ketawa ada turun. Iya. Mu'awana mar'ah ini terhadap sobinya, ya, ketika haji. Anak kecil masih dalam mana? Masih dalam gendongan pangkuan, mana bisa dia haji? Ya, dia yang gendong. Ya, saya lihat di buku-buku fikih para ulama itu. Ya, ketika dia belum bisa nutup, dia mentalbiyah. Orang yang dewasa ini, ketika saya pun dia yang. Inilah bentuk ta'awunnya. Bentuk ta'awunnya. Tamam. Ya, kalau dia retret karena dia tanya, boleh lah. Ya, itu apa namanya syahid daripada apa namanya hadis ini terhadap bab. Sehingga faedahnya, ya, faedah bisa dipetik sama dengan yang pertama tadi. bahwa seseorang yang menjadi sebab ya, daripada terjadi suatu amal ketaatan, amal saleh, maka dia akan mendapatkan pahala bagaimana amalannya. Teman? Masya Allah. Masya Allah. Pokoknya ada apa kabar ini ya? Mulai pekan depan kajian kita rencananya mau streaming lah ya. Streaming radio apa, radio Anas Jakarta. Nanti kalau ditanya nggak bisa yo salah TV itu. Masa nanti kalau streaming gaya ngasihnya beda ya malah repot. Ngomong terus kesel lagi. Dia tetap tanya juga. Ya. Tata Umar, Abdul Aziz, benar tuh terkenal loh, tanyaan itu. Grogi malah rasa ngajar tenan nang. Mas dawet ini. Ano apa namanya? Antum ya lah siap-siap kayak biasanya juga nanti suatu saat jelas itu. Ano gantian dan yang isi. Kali-kali ngorbit lah ya. Pahalnya. Radio perangnya perangnya. Baik. Qala mu'allifuhu an Abi Sa'id al-Khudri radhiya anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila bani Lihyan min Hudayl. Bahwa Rasulullah SAW ya, ingin mengutus putusan ke Bani Lihyan dari kabilah Hudzail. Faqala, maka beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam lian ba'is min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Lian ba'is min kulli rajulaini ahaduhuma. Nyata hendaknya pada dari setiap dua rojulain ya, itu apa berangkat satu dari keduanya. Wal ajru bainahuma dan pahalanya itu ya, sama antara keduanya. Artinya apa? Ya, yang berangkat yang tadi sebagaimana hadis yang pertama yang berangkat membutuhkan persiapan-persiapan. Yang berangkat dia akan meninggalkan. Siapa yang ditinggalkan? Perlu ada yang ngurus. Perlu ada yang ngurus. Nah, orang yang berangkat dan orang yang menanggung apa yang ditinggalkan, itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW, wal ajru bainahuma. Pahalanya sama di antara keduanya. Pahalanya apa? Sama di antara keduanya. Masya Allah. Qala mu'allifuhu عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به ويعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له الذي أمر له به أحد المتصدقين atau mutasaddiqin dalam riwayat disebutkan dalam riwayat mutasaddiqai. Di riwayat alladhi yu'ti ma umira bih. Tamam? Qala wa dhabatu al-mutasaddiqain. Fadhi qaf ma kasri nun ala tasniyah. Wa 'aksu ala jam' wa kilahuma sahih. Jadi apa namanya? Apa para ulama dalam hal ini ada yang meriwayatkan dengan ya, mutasaddiqa ini tasniyah, ada yang mutasaddiqin. Mutasaddiqina, aksuh maksudnya tadi aksnya antara apa namanya apa nun dan qafnya harokatnya. Koin dan kina, koini sama kina, itu maksudnya aksuh dan sebaliknya. Sebagaimana anda sudah ketahui tentang apa? Musannan dan jamak mudzakkar salim, ya kan? Ketika dalam kondisi jar ataupun nasab. Maka ya, demikian namanya apa namanya? Harakatnya. Al-Khazin adalah orang yang menyimpankan harta orang lain. Menyimpankan harta milik orang lain. Apabila dia itu muslim, yaitu amin, betul-betul memegang amanah. Amanah dari harta yang apa namanya mesti dia apa namanya jaga dia simpan. Tamam? Alladhi yunaffidhu ma umira bih, yang melakukan apa yang diperintahkan kepadanya untuk dia lakukan. Tamam? Betul-betul menjaga, betul-betul memperhatikan. Qala fa yu'tihi kamilan muwaffara. Tamam? Kemudian dia memberikan kepada apa namanya yang apa namanya menyuruhnya tadi kamilan muwaffara, sempurna ya, penuh, tidak dia kurangi walaupun satu apa namanya rupiah misalnya. Thayyibatan bi nafsu, dengan penuh sukarela. Fa yadfa'uhu ila alladhi umira, dia memberikan kepada siapa yang diperintah. Tentu yang untuk diberikan, misalnya simpan harta ini ya, nanti kalau sudah memenuhi sekian kasih pada fulan. Simpan harta ini ya, nanti kalau sudah sekian pasti sudah fulan. Kemudian, nah itu, dia betul-betul menunaikan. Ya kan? Jadi, al-khazin, al-muslim, al-amin. Yang semacam itu, perhatikan ya ikhwah, kata beliau, sallallahu alaihi wasallam, lahu bihi. Ya kan? Maka untuk orang semacam itu, bihi karena apa yang dia lakukan, ya kan? Ahadul musaddiqai. Ahadu al-mutasaddiqai. Mendapatkan pahala. Ya kan? Satu, ya kan? Dari apa namanya, dua orang yang memberikan sedekah. Ya kan? Artinya, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang apa namanya tadi. Apa namanya, mensedekahkan hartanya. Dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mensedekahkan hartanya. Yang menyuruh dia untuk menyimpan. Setelah dia simpan, berikan kepada ini dan itu. Maka, orang yang apa namanya menyimpan harta orang yang tadi. Kemudian, apa namanya muslim dan penuh dengan amanah. Persis sebagaimana apa yang diperintahkan oleh orang yang punya harta tadi. Ya kan? Maka ketika orang yang memiliki harta tadi, mensedekahkan hartanya. Tadi dikatakan apa namanya yadfa'uhu ila alladhi umira, memberikan kepada siapa yang diperintahkan, maka ada yang menyimpankan dan memberikan harta yang tadi kepada yang diperintahkan, sama itu memiliki pahala ya, sebagaimana apa namanya ahad al-mutasaddiqain. Masya Allah. Sehingga ya kan, faedah di hadis ini di apa namanya sebutkan oleh apa namanya Syekh Al-Hilali, man wukila fi tahqiq amalin min amalil khair, barang siapa orang ya kan, diberikan kepercayaan atau perwakilan untuk mengamalkan suatu amalan daripada amal-amal kebajikan, faqama bima wukila bihi, maka dia melakukan sebagaimana di ya, percayakan atau diwakilkan, ala khairi wajhin, ya, dengan sebagus-bagus an ragbatin fi, ya, karena kesukaan untuk melakukannya, wa radian dan keridaan, kana lahu mithlu ajri al-fa'il al-haqiqi, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana pelakunya, alladhi wakkala bih, alladhi wakkalahu bihi, yang ya, menyerahkan atau mempercayakan kepada badannya. Masya Allah. Ini ikhwah sekalian. P faedah dari apa namanya hadis ini disebutkan oleh beliau, tamam, yang apa namanya dengan faedah ini, ya semoga betul-betul bisa memberikan dorongan kepada kita untuk kita menjalankan amanah yang ada pada diri kita dengan sebenar-benarnya. Dengan apa? Sebenar-benarnya. Tamam? Kemudian apa namanya terkait dengan apa namanya kita yang apa namanya duduk di sini untuk apa namanya duduk untuk belajar, ya, maka hendaknya buat kalian yang ya, serius dengan sebenar-benarnya, kemudian yang duduk di sini yang memiliki kelonggaran apa yang bisa di apa namanya berikan, baik itu dalam bentuk memberikan fasilitas dan lainnya bagi teman-teman yang sedang apa namanya melakukan proses belajar mengajar di sini, maka hendaknya juga dengan hadis-hadis dan apa yang kita baca dalam bab ini punya dorongan tersendiri untuk apa namanya apa namanya memperkaya diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menafkahkan apa yang dikaruniakan kepadanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini dulu, Pak.